Hak ni dia berboh. Boleh jelaskan hubungan bekas suami isteri dalam tempoh iddah. Jika duduk serumah dari segi aurat, batal-batal pergaulan, halal dan haram daripada insan yang sangat lemah. Ha. Ini nak baca dah. Baik, dia kata hubungan bekas suami isteri dalam iddah. Aurat, pergaulan. Ha, dengar molek. Bila kita faham, kita amal untuk diri kita dan kita nyapa ke orang lain. Atau ada orang cakap salah, kita baiki. Waktu bila dengar, biar faham. Soalan ni salah. Dia kata, bekas suami isteri dalam iddah. Kalau dalam iddah, bukan bekas. Hukumnya suami isteri. Dia habis dah ni, suami isteri, habis iddah. Selagi dalam iddah, kau tak panggil bekas. Dia panggil suami isteri. Isteri wajib taat ke suami, suami wajib beri nafkah tak? Wajib beri nafkah. Kalau bukan suami isteri, tak wajib beri nafkah. Ha, jadi betul tu dulu. Ha, sebab tu, selama mana dalam iddah, dia tidak lagi bernama janda. Nampak? Bila dapat title janda, dengan habis iddah. Lama mana? Salah satu huruf. Dia panggil iddah raji'i. Itu ada kaitan belaka. Lagi dalam iddah, bukan. Dia tetap suami isteri. Suami wajib beri nafkah. Walaupun cerai 2 bulan dah. Tapi dah habis pergi iddah. Suami wajib beri nafkah. Kalau 10 hari sehari, 10 hari lah. 100 hari sehari, 100 hari sehari. Tak beri, dosa. Kerana isteri dia. Orang masuk minang haram, berdosa besar. Dah. Bekah, bukan bekah isteri orang lagi. Bila jadi boleh meminang setelah bukan isteri orang? Bila 3 kali suci kalau jenis ada haid. Hak tua dah 3 selendang, 3 bulan cukup. Faham? Ha. Habis 3 bulan baru orang boleh masuk meminang, tidak haram. Contoh kata nikah, minang haram. Tengok tak? Dalam iddah orang, hukum isteri. Ramai orang duk ingat cerai bukan suami isteri. Hukum masih suami isteri. Isteri tu kena keluar rumah, suami tak beri, tak boleh. Nak? Dalam ni orang ikut tak kalau cerai gitu? Kalau bila laki atas satu bit, siap? Dalam tak cerai tu bit. Ha, laki atas satu bit, ha, biar lah pergi kau. Nak pergi juga. Nak? Ha, rasa kata cerai, jahilnya kita akhir zaman. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Jadi tak reti. Nah, akhirnya kejahilan itu adalah ilmu dan ilmu tu dianggap kejahilan. Jadi balik payah habis. Nah, dari tu baik. Dah nak pergi rumah mak star je ni, nak tengok mak tunang. Nah, dah mak ditunang lain pula. Dah. Ha, majlis meminang. Neh? Ha, dak kira kalau suami kata tak boleh, tak boleh. Ha. Dah cerai dah kan? Dah cerai dah pun laki mu tu. Dah ke mana pula laki kita? Dah boleh nikah orang lain ya? Tak boleh. Orang masuk minang boleh tak? Tak. Siapa tanggung dosa mu? Laki mu. Habis selesai masalah. Masih suami isteri. Nak? Dah pergaulan? Duduk serumah. Tapi diharamkan istimtak. Nah, duduk serumah. Jangan hambat balik. Hambat balik, dosa. Hak berlaku sekarang, cerai hambat balik. Allah kata, "Fala tukhrijuhunna min buyutihinna." Dan jangan kamu halau mereka itu daripada rumah. Kena duduk situ. Pergaulan macam biasa, melainkan istimtak haram. Apa istimtak? Mengambil kesedapan dengan pegang. Nampak? Neh, pegang peha, pegang hidung, tiung, lutut kok anda lah. Nak? Tu ambil benda seronok. Jamur-jamur, kosek-kosek. Suih banyak. Faham? Ha. Tak boleh hak tu. Hak tu tak boleh. Dah tidur serumah, bukan panggil sekedudukan. Ha, ni nak betul balik. Sekedudukan ni dah kahwin. Ataupun tolak 3 dah. Atau habis iddah dah. Dah pun rak-dak-dak cik nikah, duduk serumah lagi. Itu bagi sekedudukan. Faham tak? Eh? Kalau duduk dalam iddah, orang panggil sekedudukan. Allah suruh duduk. Dah pun, fala yakhrujna, maka tiada boleh mereka keluar dari rumah tu. Nak. Ha. Dah tengok boleh. Dah apa tengok boleh jamah tak boleh. Dah kau rapang bukan mahram. Ah tu lain. Bukan mahram pegang tak boleh, tengok tak boleh. Tengok dengan pegang mana berat? Pegang. Ha, pegang, orang ahli dia tahu. Jadi kalau tengok membawa kepada pegang. Bukan pegang membawa kepada tengok. Tengok dulu. Maka tengok pun tak boleh dah. Nah, ada pun akhir, ada pun dalam iddah, maka dia didenda suami kerana cerai yang tak boleh pegang mengambil keseronokan. Dah mana boleh tengok pula? Kan perempuan mahram tu bukan mahram hak ni, isteri boleh tengok. Apa tujuan? Supaya kita rasa nak berbaik semula. Nampak? Kerana Islam bila perceraian nak suruh jadi baik ke nak suruh jadi cerai kau jauh? Nak suruh kau baik. Maka hikmahnya dibolehkan tengok. Duduk serumah. Nak? Ha, bila duduk serumah, maka marahlah sekejap. Manusia ni kalau nak marah, tak lama sekejap. Nak cahaya rajin balah-balah tu. Nak? Ha, kalau hari pertama balah dengan bini, pukul 4 tang balah. Pukul 10 malam, gelebek lagi muka tau. Gelebek lagi. Tapi ada kau panah macam petang tadi? Kurang dah. Tapi muka macam ikan sekilas lagi. Ha, nah, esok pukul 8 pagi lain sikit pada semalam. Nampak? Jadi nak macam ikan puyuh dah. Awal lembut sikit muka. Nah, gitulah Tuhan jadi manusia fitrah. Batu dia kata, jangan baloh. Dah biar nak baloh kau 3 hari. Tu nak? Jangan lebih 3 hari. Maknanya diraikan perbalahan. Bukan suruh. Kerana kita ada nafsu. Ha? Ada keinginan. Kadang-kadang jadi kehir. Dok setuju angin. Ha, balor. Dok tegur siapa. Mu tanya aku jelek. Ha, tak apa lah. Dah mudah lina balor. Ingat lah. Balor lagi lah. 3 hari sudah. Nampak? Ha, gitu juga. Dalam. Eddah. Nak? Ha, pada adat lah. Adik kau. Pada jadi apa dah. Neh. Ambil asal adat. Neh. Jadi bila cerak. Pagi pukul 8 pagi. Pukul 12 pagi. Memang tengah. Gigit bibir ingat lagi geram. Nak? Ha, bini dengar. Kambah. Pitu. Masuk dalam bilik. Laki dengar tutup tikak depan pula. Terjung tu. Nak? Pergi main dang di ni. Pasal. Nak balik sekarang. Dengar. Buat keras sikit. Tapi tak dengar macam pagi tadi. Pagi tadi gegar rasuk. Nak? Ni dengar saja. Dengar. Gitu je. Balik. Bini pula. Dengar. Buat gitu etek. Nak? Neh? Malam sekarang. Lembut sikit. Neh? Laki pula tanya. Buat benda lah. Nak? Apa bini jawab? Main keribat. Ha. Ha tak? Duduk tolong. iPad. Galaxy. Faham? Ha, ngasuh sikit. Hari pertama. Hari kedua lembut sikit. Nak? Ha. Pagi molek. Petang ni buat sekejap. Degang dia buat pulak. Tak? Ha. Mana tanda protes. Nak? Ha. Malang sekarang tidur suku-suku lah. Dah. Badah lah. Malang kedua dah. Nak? Ha. Bunyi duk pasang tali besing dalam bilik. Tak? Ha. Laki kata, slow kan? Buat lah. Ha, gitu lah. Dia masuk jarum. Faham tak? Dia nak masuk direct kita, I love you, duk jadi. Bang, dia buat gitu dulu. Ha? Tu tak, bang? Ha. Ha, malam pagi esok bangun. Nak? Ha, berebut bilik air dah pula. Nak? Ha, kemaratung ni pun pakai tuala saja. Nak? Jadi, hak bini pun tahu dah. Takut sakut di paku ikat kemah. Ah nak tu baik tak ada apa-apa. Tapi laki tengok. Ya lain dah. Dari ketiga. Nak. Nah. Jadi tengah hari sekarang laki kata buat air ke? Buat kasar sikit. Nak. Ha. Ambil kopi ke? Ha kopi. Dah buat dah. Nampak pasal duduk serumah tu hikmah dia tak ada gangguan. Nak. Ha. Kalau adik di rumah tu. Moklong jenaga. Faham tak? Mari masuk capur jeng habis. Nak? Punah terus. Nak? Eh? Orang sengatong terus. Nak? Haa. Jeng habis. Haa. Haa. Petang sekarang. Nak? Haa. Haa. Nak tubik eh. Eh? Haa. Nak kiring tak? Haa. Slow sikit. Eh? Haa. Haa. Beli lah. Apa-apa pun kau dah. Makan Melaka. Haa. Boleh tahan tak? Boleh tahan tak? Nak? Ha, hari ketiga dah. Nak? Ha. Pas garik ni buat sekali. Ya. Nak tunjuk nampak baik. Ingat ni buat sekali. Gengang. Dia buat gembah pinggan dalam sin. Nak? Ha, konon-konon protes. Lepas tu, nak kecing buluk ketik-ketik. Tok lelaki pun nak kecing juga, berebut bilik air. Nampak berebut bilik air, mu tolak aku tolak, aku tolak, cabut habis tuala dua-dua. Nampak. Masuk dalam bilik, gedegang pula sekali lagi. Tak, ha, aku rojok kamu menjadi cucu semula. Itu lah, faedah dia, faham tak? Tak ada gangguan luar. Ha, tapi aku gedegang malam, gedegang lain tau. Dah.